Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali sore hari ini insyaallah taala melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih, karya al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita di halaman 15 dari kitab kita masih menjelaskan tentang hijrah menuju Rasul alaihissalatu wassalam. Di fakrah akhir bab Al-Hijrah ila Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wal maqsudu anna hadhil hijrah annabawiyah sa'nuha sadid wa tariquha ala ghairil mustaq wa 'irun ba'id. Kesimpulannya bahwasannya hijrah Al-Hijrah An-Nabawiyah, hijrah menempuh jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkaranya adalah berat. Naam. Jalannya bagi orang yang tidak punya semangat juang yang tinggi, maka perjalanannya akan dia tempuh sangat jauh. Rasanya berat dan jauh. Sehingga beliau membawakan bait syair, ba'idun ala kaslana audi malalah wa amma alal mustaqi fahuwa qaribu. Akan terasa jauh bagi orang yang bermalas-malasan, lagi orang yang gampang untuk lelah letih, jenuh. Kenapa? Karena perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu semangat. Sudah antum ketahui, Ahlus Sunnah gharib, asing. Dia gharibun bainal ibad, faridun baina kulli hayyin wa nadin. Asing di tengah-tengah manusia, merasa sendirian di tengah-tengah keramaian kampung atau desa. Karena umumnya manusia jauh dari sunnah, sementara dia seorang sunni, ahlu sunnah, dia tetap istiqamah, berpegang teguh dengan sunnah. Maka di tengah keterasingan, butuh kesabaran. Seakan dia sendiri, butuh kesabaran. Dan ketika dia dituntut untuk terus menempuh jalan sunnah, dibutuhkan perjuangan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga perumpamaannya di akhir zaman, kaqabid al-jamr, seperti orang yang memegang bara api. Suasananya, kanan kirinya, kurang bersahabat, bahkan tidak bersahabat. tidak mendukung. Demikian, kalaulah ada yang sejalan, namun sedikit. Naam. Walladzina yusihim aksar mimma yuti'uhum. Orang yang berseberangan, yang bertentangan dengan ahlu sunnah lebih banyak dibandingkan orang yang taat. Wa amma 'alal mustaq fa huwa qaribu. Adapun orang yang dia bersungguh-sungguh ingin menggapai sunnah karena semangatnya, karena jiwa berjuangnya, qaribu, dia rasa dekat dengan pertolongan Allah. Dengan semangatnya, dengan kesungguhannya. Ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun secara amalan. Berilmu tentang sunnah, dimudahkan untuk mengamalkan sunnah. Seberat apapun ujian dan cobaan, dia tanggung. Dia bersabar. Sembari berjalan, dia bertawakal kepada Allah yang jelas. Perjalanannya adalah perjalanan menuju ridhonya Allah. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Alal haq, alal khair. Perlu istiqamah. Maka dia bertawakal kepada Allah. Senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala menolong. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ketika sahabat Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang menyebabkan masuk surga dan dijauhkan dari neraka." Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Engkau bertanya tentang perkara yang besar. Namun besarnya perkara, beratnya perkara itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Dzalika yasirun liman yassarahullah." Yang demikian mudah bagi siapa yang Allah Ta'ala berikan kemudahan. Naam. Makanya orang-orang yang berhijrah dari kalangan orang-orang yang beriman, beramal soleh, hingga mengantarkan ke dalam surganya Allah, Allah Ta'ala sifati mereka adalah alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang senantiasa sabar dan kepada Allah mereka bertawakal, berserah diri. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa in wa ilaina turja'un. Walladzina amanu wa amilu salihat lanubawi annahum jannat ghurafa. Disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Naam. Disebutkan oleh Allah ta'ala sifatnya mereka alladzina sabaru, orang yang bersabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sembari mereka berikhtiar, terus berikhtiar kepada Allah, mereka bertawakal. Naam. Yang demikian dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Unduru. Ni'ma ajrul amilin. Bukan orang yang pengen enak-enak duduk-duduk saja. Tapi adalah orang yang dia beramal. Dia berikhtiar menempuh asbab, sebab-sebab yang mengantarkan keridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ke jannahnya Allah. Ni'ma ajrul amilin. Betapa baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal tersebut. Naam. Tapi bagi orang yang bermalas-malas, berogah-ogahan, kayaknya kok berat sekali ya, kok jauh sekali ya. Naam. Padahal kalau ditempuh dengan sabar, tawakal, ikhtiar, tawakal, nyampe. Qaribu, dekat saja. Cuman karena malasnya itulah yang bikin jauh. Nah, ogah-ogahannya itulah yang bikin berat. Makanya lihat, selanjutnya kata beliau. Wala umrillah ma hiya illa nurun yatala'la'u. Walakin anta dholamuhu wa badrun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha walakin anta ghaimuhu wa qatamu. Demi Allah, Allah Ta'ala yang maha hidup, tidaklah hijrah an-nabawiyah kecuali adalah nurun yatala'la'u, cahaya yang bersinar terang. Jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah cahaya terang, jelas gamblang. Namun gara-gara kamu malas, nah, kamu enggak mau berjuang, kamu enggak mau tahu ilmunya, dan tidak ada semangat untuk beramal, akhirnya walakin anta dholamuhu, namun kamu yang membuat gelap, seakan tertutup, enggak nampak. Padahal sunnah Nabi SAW hijratun nabawiyah itu adalah nurun yatala alau, cahaya yang terang yang akan menjadikan engkau hidup nikmat, senang, tenteram. Tapi karena tidak ada semangat, malas-malesan, ogah-ogahan, walakin anta dholamuhu, namun kamu yang menjadikan gelap. Wa badrun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha walakin anta ghaimu wa qatamuhu. Sunnah nabawiyah, hijratun nabawiyah itu adalah diumpamakan badrun adha'a masyariqal ardi wal magharibaha. Bulan purnama yang indah terang menerangi masyariqal ard. Naam, ufuk bumi barat maupun timurnya, timur maupun baratnya. Walakin anta ghaimuhu wa qatamuhu, namun kamu yang kemudian menjadi awan menyelimuti, kabut debu yang menghalangi. Naam. Wa man halun adbun safin walakin anta qadaruhu. Perumpamaannya hijratun nabawiyah, hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah man halun adbun safin, mata air yang sejuk, yang jernih, murni. Naam. Namun kamu yang bikin qadaruhu, keruhnya. Sunnah bagaikan mata air yang jernih sejuk, kamu yang membuat keruhnya. Wa mubtada'un lahu khabarun adzimun. Sunnah bagaikan mubtada, mubtada awal perjalanan yang memiliki khabarun azim, khabar yang sangat besar. Perumpamaan sebuah kalimat kan ada mubtada, ada khabar, lengkap. Kalau ada mubtada, khabar. Awal start perjalanan yang memiliki khabar yang agung, Walakin laisa indaka khabaru. Namun ternyata di kamu tidak memiliki khabarnya. Cuman tahu saja mubtada'nya. Bahwasanya ini adalah sunnah. Bahwasanya ini adalah hijrah nabawiyah. Jalan yang dituntunkan oleh Nabi SAW yang harus diikuti. Nah, yang harus ditempuh. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jelas. Namun kamu enggak punya khabar. Ini ibarat kamu tahu mubtada'nya tapi kamu enggak punya khabarnya. Dah. Buntu. Kenapa? Belajar saja enggak sabar. Thalabul ilmi saja enggak sabar. Apalagi bisa menjaga amalan supaya istiqomah. Belajar sudah berat. Mengamalkan ilmu lebih berat ya ikhwan. Betapa banyak kita ini tahu ilmu, tapi pengamalannya tidak sebanyak yang kita tahu. Itu kita akuin. Dalam sehari itu kita punya ilmu tentang amalan-amalan yang memiliki keutamaan pahala-pahala besar. Ya kan? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu kita kan tahu ilmunya itu. Dikir, doanya, misalnya amalan apa saja, pagi itu apa, subuh, sebelum subuh apa, subuh, ba'da subuh apa, waktu duha apa. Kan kita tahu sebelum duhur apa, setelah duhur apa, tahu semua kita. Tapi seberapa persen kita ini komitmen istiqomah? Kadang punya semangat, semangatnya sehari setelah itu berlalu. Kembali lagi semangat, setengah hari setelah itu berlalu. Itu kita. Apalagi gak punya ilmu. Punya ilmu saja untuk mengamalkannya berat. Istiqomah berat. Sabar berat. Nah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan demikian memang sifatnya. Jalan menuju surga. Surga diliputi dengan al-makarih. Kufatil jannah bil-makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Sebaliknya neraka itu kufatil bisahawat. Dikelilingi dengan kesenangan hawa nafsu. Sekali lagi, kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, banyak berdoa, minta pertolongan, minta hidayah, minta istiqamah, berat, berat, berat, berat tanpa pertolongan Allah. Nah, makanya di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Nas'allah salamahu wal'afiyah. Selanjutnya kata beliau. Fasma'il ana sa'na hadil hijrah. Wadilalata alaiha. Wahasib nafsaka bainaka wa bainallah. Hal anta minal muhajirina laha. Awil muhajirina ilaiha. Fasma'il an, dengarkanlah sekarang. Dengarkan baik-baik. Urusan hijrah ini. Hakikat perkara hijrah ini, yakni hijratun nabawiyah. Menempuh jalan sebagaimana ditempuh oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Wa dalalata 'alaiha. Dan hal-hal yang menunjukkan rambu-rambunya, tanda-tandanya apa saja. Perhatikan, urusan hijrah ini. Beliau akan menjelaskan hijrah ila Rasul ini. Batasannya bagaimana, rambu-rambunya apa, petunjuknya apa saja? Dengarkan baik-baik. Setelah engkau dengar baik-baik, selanjutnya adalah hasib nafsak. Naam. Perhitungkanlah dirimu. Nilailah dirimu. Antara engkau dengan Allah. Nilaikah? Nilailah dirimu. Teropong dirimu. Koreksi dirimu. Apakah engkau termasuk orang yang berhijrah? Laha. Karena mengikuti hijratun nabawiyah tersebut. Atau hijrah menuju hijrah nabawiyah tersebut. Ataukah tidak? Setelah akan beliau jelaskan batasan-batasannya, rambu-rambunya, arah-arahnya, petunjuknya. Kemudian tengoklah dirimu, nilailah dirimu. Apakah kamu termasuk orang yang muhajir? Nah, orang yang berhijrah, hijratun nabawiyah ataukah tidak? Nah, sekarang akan masuk. Beliau tadi menggambarkan keadaan hijrah nabawiyah. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Pelakunya, orang yang menitinya pertama jelas akan gharib, menjadi orang asing. Akan banyak bertentangan dengan kanan kirinya. Dengan lingkungan, berbagai lingkungan. Lingkungan pendidikannya, lingkungan kerjanya, lingkungan pergaulannya, masyarakat keumumannya. Nah, dan itu terasa berat kalau kita tidak punya semangat. Terasa jauh kalau kita enggak punya semangat juang. Nah. Selanjutnya di situ diberikan bab haddu hadil hijrah. Batasan hijrah ini. Wa bayanu anha muqtada shahadati anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-matlub tahkim Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'i mawaridin niza' wa insirahi sudur bi hukmihi. Dan penjelasan tentang bahwasannya hijratun nabawiyah, menempuh jalan hijrah menuju Rasul, mengikuti Rasul, itu adalah konsekuensi dari syahadah anna Muhammad Rasulullah. Nah, dan yang dituntut dari syahadah tersebut, yang menjadi tuntutan yang membuktikan hijrahnya seseorang adalah harus adanya tahkimur Rasul alaihi salatu salam. Menjadikan Rasul alaihi salatu salam pemutus perkara. Mengikuti keputusan Rasul alaihi salatu salam dalam seluruh perkara-perkara yang itu diperselisihkan oleh manusia. Nah, yang di situ terjadi perbedaan semuanya. Kalau kita ini hidup, kita melihat tidak ada satu perkara, hampir-hampir tidak ada satu perkara kecuali ada saja perbedaan, ada saja. Nah, perselisihan. Maka orang yang berhijrah menuju Rasul alaihi salatu wasalam yang membuktikan syahada anna Muhammad Rasulullah adalah dia tunduk patuh dengan keputusan Rasul alaihi salatu wasalam wa insirahu sudur bihukmi, dan lapang dadanya menerima hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa berat, apalagi menolak, apalagi menentang, apalagi memusuhi, apalagi mencaci, mencela, membenci. Tidak ada, tapi lapang dadanya, senang, nerima. Itu orang yang dia mewujudkan, merealisasikan konsekuensi syahadah anna Muhammad Rasulullah, yang dengan itu berarti dia menempuh hijrah nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, fahaddu hadhil hijrati safarul fikri fi kulli mas'alatin min masailil iman wa nazilatin min nawazilil qulubi wa hadisatin min hawadisil ahkami ila ma'dinil huda wa man ba'in nur al mutalaqqa min famis shadiqil masduq alladzi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata beliau, batasan hijrah ini, ibarat hijrah itu jalan yang tidak ditempuh, batasnya itu apa? Nah, harus jelas ada batasannya. Jangan sampai keluar batas. Kalau keluar batas, berarti di luar jalur sudah. Bukan termasuk hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batasan hijrah ini adalah safarul fikri min kulli mas'alatin min masail iman. Perjalanan pemikiran pada setiap permasalahan dari permasalahan-permasalahan iman. Berangkat dari permasalahan iman, akidah tauhid. Wa nazilatin min nawazilil qulub. Dan setiap kejadian dari kejadian-kejadian hati. Nah, apa yang ada terjadi pada kolbu. Wa hadisatin min hawadisil ahkam. Semua peristiwa dari peristiwa-peristiwa yang di situ ada hukumnya. Nah, permasalahan hukum-hukum. Segala kejadian, segala peristiwa yang dialami oleh manusia ini, semuanya tanpa kecuali. Tidurnya, makannya, jalannya, duduknya, diamnya, berbicaranya, semuanya. Begitu juga yang ada dalam kolbu. Nah, apa yang terbetik dalam kolbu? Adanya rasa mahabbah, rasa harap, rasa cinta. Nah, adanya rasa takut, khawatir, suka, benci, marah, dan sebagainya. Dari semua yang ada dalam kolbu. Itu semuanya perjalanannya kemana? Perhatikan. Ila ma'dinil huda. Menuju kepada sumbernya petunjuk. Nah, adalah Rasul alaihissalatu wassalam yang membawa petunjuk. Waladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Yang dibawa oleh Rasul itulah perjalanan iman, kolbu, seluruh amalan tadi dibawanya kepada petunjuk. Waman ba'in nur, dan sumber cahaya. Al-mutalakko, yang diambil petunjuk dan sumber cahaya itu diambilnya dari mana? Min famis sadiqis masduq. Dari lisan ucapan sadiqul masduq, Rasul alaih salatu wassalam. Nah, ini seperti hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, haddasana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq telah menyampaikan kepada kami Rasulullah SAW yang beliau adalah shadiqul masduq, orang yang jujur. Nah, yang diakui kejujurannya, bukan ngaku-ngaku, terbukti kejujurannya. Kenapa? Alladzi la yantiku anil hawa, yang tidaklah berbicara dari keinginan diri beliau sendiri. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang beliau sampaikan adalah wahyu. Nah, yang telah diwahyukan kepada beliau. Sehingga semisal apa yang diriwayatkan di antaranya oleh Imam Ahmad, nah, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau menulis apa yang setiap kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendengar. Aktubu kullama asma'u min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aukama qol. Aku tulis apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang lain menegur, apakah kamu akan tulis apa yang datangnya yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau kadang mengucapkan dalam keadaan marah, kadang tidak. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As sempat berhenti untuk tidak nulis. Iya ya. Sampailah beliau kemudian menyampaikan permasalahan ini kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Apa jawabannya Rasul alaihissalatu wassalam? Uktub. Walladhi nafsi biadih. Ma kharaja minhu illa al-haq. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulislah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar darinya yang dari lisan beliau alaihi salatu wasalam illa al-haq, kecuali adalah kebenaran. Kecuali kebenaran. Wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Setelah itu beliau tidak ragu. Setiap apa yang didengar dari Rasul alaihi salatu wasalam, beliau semangat mencatatnya, semangat menulisnya. Dalam keadaan zaman itu susah, cari tinta susah. Cari lauh, lembaran. Susah. Enggak seperti sekarang. Makanya kalau punya itu enggak mungkin dipakai bikin pesawat layang-layangan untuk dilempar-lempar begini. Susah. Nulisnya itu bukan di kertas-kertas yang bagus. Nulisnya itu di kulit pohon. Kalau ada pohon, rebah, diambil kulitnya, dijemur. Bagian halusnya itu yang dalam, itu untuk nulis nanti. Ikhwan bin Azzaqunullah. Cari lempengan-lempengan batu yang tipis agak lebar untuk nulis. Kulit-kulit hewan disamak, diawetkan untuk nulis. Luar biasa, cari untuk bisa nulisnya itu enggak seperti sekarang. Mudah luarnya biasanya. Itu pun beliau semangat untuk nulis. Ini ikhwan jazakumullah. Yang menjadi syahid adalah ma kharaja minhu illal haq, tidaklah keluar dari lisan beliau alaihi salatu wasalam kecuali al haq, kecuali adalah kebenaran. Ini ikhwan jazakumullah wa iyyakum, sehingga kata beliau selanjutnya, perhatikan, fa kullu mas'alatin tala'at 'alaiha samsu risalatihi wa illa faqdi biha fi biharid dulumat. Perhatikan. Kata-kata beliau ini indah sekali gitu. Dalam sekali. Al-Imam Al-Qayyim. Maka setiap permasalahan yang disinari terangnya matahari risalah beliau alaihi salatu wassalam. Jadi risalahnya Rasul alaihi salam ibarat terangnya sinar matahari yang menyinari. Kalau masalah itu sudah disinari oleh terangnya risalah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka terima. Wa illa, kalau tidak disinari terangnya risalah Rasul alaihi salatu wassalam, faqdih biha fi biharid dulumat, lemparkan saja masalah itu di lautan kegelapan. Enggak usah kamu pedulikan. Amin Mas ya. Jadi kalau masalah itu sudah diterangi oleh bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, itulah yang kamu pegangi. Itulah yang kamu peduli. Itulah yang kamu ambil. Itulah yang kamu pegangi untuk hidupmu. Adapun permasalahan menyelisih, tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuk dari Rasul alaihi salam, kata beliau, faqdif Ilal biharid dulumat. Lemparkan saja ke laut kegelapan. Ngapain kamu sibuk-sibuk ngurus masalah itu? Tidak ada gunanya. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Kata beliau selanjutnya, wa kullu syahidin adalahu hadal muzakki shadiq wa illa fa'uddahu min ahli raib wat tahamat fahadi wa haddu hadil hijrah. Dan setiap syahid, saksi, bukti. Nah, saksi itu kan membawa bukti. Dalil dari satu perkara, permasalahan apa saja yang sudah ditakdil, direkomendasi, adalahu. Nah, dinyatakan adil, dinyatakan benar, dinyatakan baik. Oleh siapa? Hadihil muzakki shadiq. Oleh orang yang mentazkiyah, ahli tazkiyah yang jujur. Ya, ini Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang diterima. Itu yang dipegangi. Yang sudah ditakdir, direkomendasi, dinyatakan baik, bagus, dinyatakan halal, dinyatakan lurus dan sebagainya, yang baik, ditakdir, itu yang diterima. Kalau tidak, wa illa fa'uddahu min ahli raibi wat tahamat. Kalau tidak, maka kategorikan. Naam. Masukkan dari kalangan ahli raib, orang yang ragu-ragu, wattahamat, dan orang-orang yang tertuduh. Siapapun, kalau dia sebagai syahid, orang yang membawa omongan, membawa pendapat, membawa dalil, hujah, kalau itu memang sesuai yang direkomendasikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, terima. Kalau tidak, mau ngomongnya panjang selebar apapun, mau ngalor ngidul kemanapun, kalau tidak dinyatakan itu bagus, dinyatakan sesuai dengan ya ini petunjuknya Rasul, enggak usah diterima. Jadikan dia ahli raib, orang yang ragu wa tahamad, dan orang yang tertuduh, tidak diterima sebagai saksi. Nah, ini bahasanya beliau. Fahada wa haddu hadil hijrah. Inilah batasan hijrah ini tadi. Ini batasannya. Nah, sehingga jelas ikhwan jazakumullah, ma wafaqal haq, itulah yang diterima. Apa yang mencocoki al-haq. Nah, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang dibawa oleh Rasul itulah datangnya dari Rabbmu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Disitulah letaknya keyakinan, disitulah letaknya ilmu, disitulah letaknya al-qabul, diterima tanpa ragu. Nah, karena al-haq datangnya dari sisi Allah, dan Allah lah yang mengutus Rasulnya untuk membawa al-haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Naam. Masyaallah. Baik. Sudah titik. Belum selesai tapi fakrohnya. Pada pasal ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nabi ada qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.